Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'id wudhu'ul muslim wa illam yajid al-ma'a 10 sinin fa idza wajada al-ma'a falyattaqillah wa liyumassahu bisharatahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala, berkata Rasulullah SAW bersabda, as-sa'id wudhu'ul muslim, tayamum dengan tanah, dengan debu adalah pengganti wudhunya seorang muslim. Fa'ilam yajidil ma'ashra senin, kalau dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Faidha wajad al-ma'a falyattaqillah walyamissahu basharatah. Maka apabila dia mendapatkan air, maka hendaknya dia bertakwa pada Allah. Walyamissahu basharatah, dan hendaknya dia mengusap anggota wudhunya. Rawahul Bazzar, dan disahihkan oleh Ibnu al-Qattan, akan tapi dikoreksi oleh Al-Imam Ad-Dharqutni, hadis ini mursal. As-sa'id huwa 'inda al-aktsarina turab. As-sa'id yang dimaksud di sini adalah turab, tanah. Tetapi menurut ulama ahlul lughah, annahu wajhul ard turaban kana aw ghairah. Setiap yang ada di permukaan bumi, baik itu tanah atau selain tanah, debu dan lain sebagainya. Ini penting nih. Kembali kepada lughah. In kana sakhran la turaba alayhi wa taqaddama al-kalam fi dhalik. Kalau seandainya batu karang atau batu, maka enggak ada debu, enggak ada tanah. Ya. Dan sudah kita bahas pada yang sebelumnya, pembahasan sebelumnya. Wudhu'ul muslim alam yajidil ma'ashra sinin adalah pengganti wudhunya muslim. Sehingga penamaan tayamum sebagai wudhu itu boleh. Wudhu'ul muslim. Fa'idha wajadal muslim al-ma', maka apabila seorang mendapatkan air, maka bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya dia mengusap anggota wudhunya dengan air, tentunya berwudhu maksudnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan disahihkan oleh Ibn Al-Qattan. Taqaddam al-kalam ala dhabti alfadhihima ta'rifi halihim, lakin sawwaba Dharqutni irsal. Dikoreksi oleh Imam Dharqutni, itu mursal. Irsaluhu asah, kata Imam Dharqutni rahimahullah di dalam kitab Al-Ilal, hadis ini, hadis yang mursalnya lebih sahih. Wa qalu idza wajada al-ma', apabila dia mendapatkan air, dalil ala anna in wajada al-ma' wajaba imsas suhu basharatah. Apabila dia mendapatkan air, maka wajib untuk mengusap anggota wudhunya. Fatamassak bihi man qal inna turab la yarfa'ul hadas. Wa anna al-murad anna yamassu basharata lima salaf min janabatin fa inna baqiyatun alaihi wa inna ma abaha lahu turab lissalah la ghairu. Wa idha faraga minha ada alaihi hukmu janabah. Walidha qal la budda likul salati min tayammum. واستدل بحديث عمرو بن العاص قوله له صليت بأصحابك وأنت جنب قال وقول الصحابة له إن عمرا صلى الله صلى بهم وهو جنب فأقرهم على تسميته جنبا. إذا وجد الماء, apabila dia mendapatkan air setelah tayamum, artinya enggak ada air, yang dalil ala anna idza in wajada al-ma' kalau dia mendapatkan air maka wajib. Yang tadinya tayamum berarti dia apa? Harus mandi, harus wudu. Ya. Maka orang yang berpendapat atau kelompok yang berpendapat bahwasanya turab, tanah atau debu itu tidak bisa menghilangkan hadas, ya berpendapat dengan ini, hadis ini. Wa anal murad an yamassa basharatah, sehingga yang dimaksud mengusap apa badannya atau anggota wudunya lima salam menjanabah, karena dia sebelumnya dalam keadaan junub, masih dalam keadaan junub katanya. Wa inna abahadlahu turab lisalah la ghair, sehingga yang dibolehkan untuknya tayamum untuk salat bukan untuk yang lainnya. Ini pendapat yang seperti ini. Wa idza faraqa minha, kalau sudah selesai maka ya hukumnya seperti hukum junub kata mereka. Oleh karena itu mereka mengatakan la budda li kulli salatin tayammum, setiap kali salat harus tayammum. Maka mereka berdalilkan dengan hadis Amr bin Al-As, ucapan Rasulullah SAW mengatakan sallaita bi ashabika wa anta junubun. Wahai Amr bin As, engkau sholat dengan sahabat kamu dalam keadaan kamu junub. Wa qulu sahabah, dan ucapan para sahabat nam kepadanya inna inna Amran, sungguhnya Amr bin As ya mensolati mereka dalam keadaan junub. Ya, sehingga disetujui penamaan junub di sini. Ini pendapat. Ya, wa minhum man qala, ada juga yang berpendapat inna turab hukmu hukmul ma. Ada juga yang berpendapat bahwasanya tanah atau debu hukumnya seperti air, bisa menghilangkan junub, menghilangkan najis. Ya salli bi man sya, dia salat sesuai dengan apa? Kehendak dia. Wa idza wajada al-ma'lam yajib 'ali ayyamu illa al-mustaqbil min as-salah, maka apabila dia mendapatkan air maka tidak wajib baginya untuk mengusap anggota wudunya atau mandi atau wudu kecuali pada salat yang berikutnya. Wastadal wa anna ta'ala ja'alahu badalan 'anil ma wa hukmu, sehingga mereka berdalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa tayamum seperti air, hukumnya hukum air. Wa bi anna sallallahu alaihi wasallam sammahu tahuran, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan, menjuluki sebagai tahur, sammahu wudhu'an, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjuluki menamakan sebagai wudhu. Wal haq, dan yang benar dari perselisihan ini anna tayamum yaqumu maqamal ma. Dari perselisihan ini yang benar kata Imam Shanaan rahimahullah bahwasanya tayamum ya dengan tanah debu itu sebagai pengganti air. Yarfa'ul janabah raf'an mu'aqqatan lahal wujudanil ma', bisa menghilangkan junub ya sampai dia mendapatkan air. Amma annahu qa'iman maqamal ma', adapun dia sebagai pengganti air, falana ta'ala ja'ala 'iwadan lahu 'inda 'adami. Karena Nabi, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjadikan tayamum itu sebagai pengganti air ketika enggak ada air. Wal asla annahu qa'imun maqama fi jami' ahkami, sehingga secara hukum asal sebagai pengganti air. Fala yakhruju an dhalika illa bidalil, sehingga tidak keluar dari hal ini kecuali harus ada dalil yang lainnya. Wa ma annahu idza wajada al-ma'a ightasal, adapun kalau dia mendapatkan air maka dia harus mandi junub. Fal tasmiyati Amran junuban, sehingga penamaan Rasulullah SAW kepada Amr bin Al-As sebagai junub liqali sallallahu alaihi wasallam idza wajada al-ma falyattaqillah, apabila dia mendapatkan air maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah, maksudnya mandi, bersegera mandi. Fa innal adhhar anna amra bi imsasil ma li sabab qad taqaddam ala wujudanil ma, perintah dari Rasulullah SAW untuk mandi junub ya karena dia sudah mendapatkan air. Id imsasuhu ya lima ya'ti min asbabi wujubil ghusl wal wudu ma'lumun min al-kitab was sunnah wa at-ta'sis khairun min at-ta'kid, karena dia mandi mengusap apa badannya dengan air ya Nah, min asbab wujubil ghusl, di antara sebab wajibnya dia mandi atau wudu, ini sudah ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga kembali kepada asal lebih baik daripada menguatkan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.